السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji dan baginya hak untuk dipuji. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-ula, sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang mulia. Maka kita ucapkan subhanahu wa ta'ala dengan segala puji, alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fid din a'azakumullah, dengan hikmahnya, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilannya, Allah menciptakan manusia. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya. Dan dengan hikmahnya dan keadilannya, juga Allah menakdirkan manusia bermacam-macam. Dan juga Allah ciptakan dan Allah takdirkan berbagai macam ujian dan cobaan untuk manusia. Maka ini semua adalah hikmah yang Allah kehendaki, keadilan yang Allah kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dengan ujian-ujian. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maknanya adalah bukan Allah menciptakan manusia untuk dijadikan mereka beribadah, tetapi maknanya adalah Allah ciptakan manusia agar mereka diperintah dengan ibadah. Yang diciptakan manusia dan diperintahkan untuk beribadah, diciptakan manusia dan diperintahkan untuk taat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Ketika dikatakan ayasabul insan an yutraka suda, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yakni la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Maka pasti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sia-sia. Pasti Allah menciptakan dengan satu hikmah. Maka Allah dengan keadilannya menciptakan manusia, memerintahkannya, melarangnya, mengaturnya, memberikan hukum-hukum, dan tentunya setiap perintah-perintah ada ujian-ujian di dalamnya, mengandung ujian-ujian dan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Berarti semua manusia menyatakan amanna, pasti yuftanun, pasti akan difitnah, diberi ujian, dan niscaya akan terbukti siapa yang jujur ucapannya dan siapa yang dusta. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah pasti akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang kadzibin, siapa yang dusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan bentuk-bentuk ujian bermacam-macam. Dan kita setiap mengamalkan satu sunnah, mengamalkan satu ibadah, setiap menerapkan satu perintah dari perintah Allah dan Rasulnya, mesti kita akan menghadapi berbagai macam pengorbanan-pengorbanan. Dalam berbagai macam bentuk pengorbanan, kadang pengorbanan dalam bentuk pengorbanan harta, kita rugi dalam masalah harta kita, dunia kita. Kadang korban perasaan, kita mengorbankan perasaan kita dalam rangka fisabilillah, dalam rangka menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak bentuk pengorbanan-pengorbanan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Idul Kurban kemarin mengajari kita untuk bisa berkurban fi sabilillah, untuk siap mengorbankan apapun yang kita punyai dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang katanya ingin meniti jejak salafus saleh tapi tidak mau mengorbankan dari dirinya apa yang dia punya, maka tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia mencapai apa yang dituju. Enggak mungkin berhasil dia meniti jejak salafus saleh kalau dia tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan apa yang dimilikinya fi sabilillah, enggak mau mengorbankan perasaannya, hartanya, kedudukannya, mengorbankan apapun yang dia punya termasuk tenaganya dan kekuatannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Ujian ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki dua bentuk. Ada bentuk ujian-ujian dalam bentuk syahwat, syahwat-syahwat, dan ada pula ujian dalam bentuk syubhat, kekaburan-kekaburan dan syubhat-syubhat. Yang dua fitnah ini selalu menghadapi setiap orang yang ingin meniti jejak salafus saleh, setiap orang yang ingin meniti siratul mustaqim, setiap orang yang ingin mentaati perintah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah, pasti dia akan menghadapi dua perkara ini. Saya mengerjakan sunnah, kehilangan apa yang saya sukai dalam dengan syahwat saya. Kalau saya mentaati perintah Allah, akan hilang dari diriku perkara-perkara yang aku sukai. Ini ujian syahwat. Yang kedua, ujian syubhat. Ketika dia menyatakan aku akan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia tidak memiliki ilmu dan dia salah memilih, sepertinya ini yang sunnah, padahal itu bukan sunnah. Sepertinya ini perintah Allah, padahal itu bukan perintah Allah. Maka dia pun terfitnah dengan fitnah yang kedua. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan terkumpul dua fitnah ini pada mereka musyrikin jahiliyah. Terkumpul dua fitnah ini pada mereka-mereka musyrikin, sehingga mereka menentang tauhid, menentang Rasul, memerangnya dengan keras, memusuhinya, mencercanya, memakinya, karena dua fitnah ini. Allah katakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann wa ma tahwal anfus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dhann itulah syubhat, sedangkan wa ma tahwal anfus adalah hawa nafsu mereka. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka mereka sendiri, dan kemudian mereka mengikuti apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka berpikir dengan hawa nafsunya, oh Allah menginginkan yang demikian. Ini syubhat, ini dhann. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita begini, dan Allah butuh perantara. Kalau kita menghadap Allah harus melalui perantara berhala-berhala ini. Ini semua dhann, prasangka-prasangka mereka, syubhat-syubhat yang dikira oleh mereka adalah hak. Wa ma tahwal anfus, dan karena apa yang mereka maukan dengan hawa nafsu mereka, mereka adalah tokoh-tokoh besar. Mereka adalah orang-orang yang mulia kata mereka, yang menurut mereka ningrat berdarah biru. Apakah mau mengikuti Rasulullah SAW? Wattaba'ahul ardalun, kata mereka. Sedangkan pengikutnya orang-orang rendahan. Bilal ibn Abi Rabah, budak. Atau Ammar ibn Yasir, juga budak. Atau Suhaib al-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya adalah orang-orang yang mereka anggap rendah. Jadi secara kedudukan mereka adalah turunan para budak. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga pembesar-pembesar tadi memiliki hawa nafsu dan berkata, saya mau disejajarkan dengan mereka, mereka orang rendahan. La, tidak demi Allah, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, dua perkara terkumpul pada musyrikin, sehingga mereka menjadi penentang utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin yang saya hormati, Kita kaum muslimin yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah mempersaksikan untuk Allah dengan tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga mempersaksikan risalah kerasulan pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau benar-benar rasul, maka semestinya kita mentaati perintah Allah, mengesakannya dan beribadah hanya kepadanya, tidak beribadah pada lainnya. Dan juga semestinya kita mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita tergiur dengan perkara-perkara yang batil, yang bid'ah, yang muhdatsat atau perkara-perkara dunia. Khana bin na'azakumullah, apa yang datang dalam Quran suatu kepastian. Apa yang datang dalam sunnah sebuah kepastian. Adapun yang datang dari dhunun, dari prasangka-prasangka manusia, dari ra'yu-ra'yu manusia, maka itu adalah keraguan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Apalah setelah kepastian kecuali ketidakjelasan? Menurut saya, atau saya pikir, atau kita katakan dengan kalimat, saya berpendapat demikian. Sepertinya ini baik. Khonibrina azakumullah, selama itu tidak didasari Quran wa sunnah, hati-hati. Tuduhlah perasaanmu, tuduhlah pikiranmu, dan tuduhlah pendapat-pendapatmu. Maka ketika dikatakan oleh para ulama tentang masalah ini, mereka berkata, kadang-kadang di diriku ada satu pikiran, tetapi aku tidak membenarkannya, dan aku menuduh. Yani menuduh, mencurigai apa yang aku pikirkan itu. Sampai mendatangkan syahidain, sampai aku datangkan dua saksi, Al-Quran was-sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa, maka hukumilah manusia dengan kebenaran dan jangan mengikuti hawa nafsu. Qul inna a'udzubikumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Daud, ya Daud, aku menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran, dengan hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengumumi si fulan dan si fulan dengan hawa nafsunya. Siapa yang dia benci, maka dia sesat. Siapa yang dia sukai, maka dia benar. Siapa yang dia dekat dengannya, maka dia orang baik. Dan siapa yang jauh dengan dirinya, maka dia orang jelek. Khonibrina azakumullah, berarti dia menghukumi dengan hawa nafsunya sendiri. Apa yang dia suka dikatakan baik, apa yang dia tidak suka dikatakan jelek. Wallah, itu ainul hawa. Itu adalah intinya hawa nafsu. Yang namanya menghukumi dengan kebenaran, dengan maqala Allah wa qala Rasul. Menghukumi dengan kebenaran adalah menghukumi dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah hak, kita katakan hak. Apa yang dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa itu hak, kita katakan hak. Sebaliknya, apa yang Allah katakan batil, kita katakan batil. Walaupun itu adalah perkara-perkara yang ada dekat kita, atau bahkan masih kadang kita lakukan, kita katakan ini batil. Lah kamu kemarin kenapa berbuat seperti itu? Saya dalam keadaan bukan orang yang maksum, pernah terjerumus dalam perkara-perkara itu, tapi kita nyatakan itu batil. Apalagi pada orang lain, walaupun saudara sendiri, walaupun kerabat sendiri atau teman yang paling dekat, kita katakan itu batil. Itu adalah tidak kebenaran, itu menentang Quran dan sunnah, dan itu bukan hak. Khana bin na'azakumullah, sebaliknya, kalau itu adalah hak, kita katakan hak, walaupun itu pada orang yang jauh dari kita, atau pada orang-orang yang dalam keadaan kita punya masalah dengan dia. Masih bermusuhan, masih bertikai, masih sakit hati tahun lalu atau dua tahun lalu. Khonibidina azakumullah, kalau kenyataannya itu adalah hak, kita katakan hak. Fahkum bainan nasi bil haq, hukumilah manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan sebagaimana dikatakan dalam pepatah, Ainur ridha an kulli aibin kalila, mata ridha enggak bisa melihat kejelekan. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah, sedangkan mata kebencian menampakkan seluruh kejelekan. Ya, ini kalau sudah ridha semuanya baik. Tetapi kebalikannya, ketika dia benci, maka yang tampak semuanya jelek. Khun bin a'azakumullah. Allah katakan kepada Nabi Dawud, fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa. Hukumilah manusia dengan kebenaran dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Karena niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Siapa-siapa yang tersesat menyimpang dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih, kata Allah. Bagi mereka azab syadid. Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan nanti. Allah sebutkan mereka lupa terhadap hari perhitungan. Karena mereka yang ingat terhadap hari perhitungan, tidak mungkin mereka mementingkan hawa nafsunya. Pasti mereka akan mementingkan apa yang telah diketahuinya dari kebenaran. Khana bin na'azakumullah. Sehingga manusia tersesat kadang karena mereka tertipu dengan syubhat-syubhat. Dan ini yang banyak terjadi. Seluruh ahlul bid'ah tersesat karena kesalahpahaman dalam memahami Quran wa Sunnah. Tetapi mereka-mereka yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu manhaj yang hak, manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf, sudah tahu dia Quran wa Sunnah dan tafsirnya dari para ulama, ternyata mereka juga bisa tersesat ketika mereka lebih mementingkan hawa nafsunya. Ketika mereka lebih mementingkan kemauan pribadinya dan kesukaannya. Sehingga dia tahu itu haram, tetapi karena dia pingin, dia kerjakan. Dia tahu itu melanggar hak, tapi karena dia suka, tetap dia kerjakan. Dan apa yang diperintahkan kepadanya, dia tidak kerjakan. Karena hatinya enggan, tidak suka. Dia tahu memang itu perintah dari Allah. Tapi, ini bukan lagi terfitnah dengan syubhat. Bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang demikian lebih mengerikan. Yang ini tertipu. Dijuluki dengan balun oleh Allah. Orang-orang sesat. Ingin mencari kebenaran, tapi mendapatkan syubhat. Kesasar dia. Tersesat dia. Tetapi yang sudah tahu, tapi lebih mementingkan hawa nafsunya. Yang sudah mengerti, tapi lebih mementingkan hawa nafsunya. Mereka juga yadilun. Mereka juga sesat. Tetapi Allah juluki dengan al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai, kata Allah. Maghdubi alaihim, dimurkai. Golongan yang tersesat dengan syubhat-syubhat seperti Nasrani. Golongan yang terfitnah dan sesat karena syahwat seperti Yahudi. Sudah tahu kebenaran, tapi mereka menentang. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah sebutkan dalam ayat lain, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada fastamta'u bikhalaqihim fastamta'tum bikhalaqikum wa khudtum kalladzi khadu. Kata Allah, seperti mereka-mereka orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang yang lebih kuat dari kalian, lebih hebat dari kalian, lebih banyak hartanya dari kalian, dan lebih banyak anak-anaknya dari kalian. Artinya mereka memiliki kekuatan, anak-anak, dan harta. Dalam masalah dunia mereka lebih kaya dari kalian. Kata Allah, fastamta'u bikhalaqihim. Ternyata mereka bernikmat-nikmat dengan nasib yang Allah takdirkan untuk mereka. Yani bernikmat-nikmat dengan syahwatnya, keduniaannya. Wastamta'tum bikhalaqikum, ternyata kalian pun sama bernikmat-nikmat memuaskan hawa nafsu kalian sendiri dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Wa khudtum kalladzi khadu, akhirnya kalian pun tersesat sebagaimana orang-orang terdahulu tersesat. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka lebih banyak hartanya, lebih kaya raya, lebih kuat, lebih gagah. Wajar mereka terfitnah dengan itu. Sedangkan kalian dan kita lemah dari segala sisinya. Apa yang kita banggakan? Qul inna a'udzu bihadapan Allah Subhanahu wa taala. Fuqara, kita adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang tidak pantas untuk bergelimang dengan perkara-perkara dunia karena kita memang tidak memiliki kecuali sedikit. Qul inna a'udzu, ternyata sebagian kalian, kata Allah, berbuat yang sama dengan mereka-mereka dulu. Orang yang lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak keturunannya. Mereka kemudian sombong, bangga dengan apa yang mereka punyai. Dan mereka dikuasai oleh syahwatnya. Kemudian antum kata Allah, fastamta'tum bi khalaqikum. Kalian juga sama, kalian memuaskan diri kalian dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Di dalam tafsir dikatakan bahwa makna khalaq adalah nasib. Khalaqikum yakni nasibukum, bagian kalian. Khana bin na'azakumullah, dan ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa mereka dan sebagian kita kaum muslimin. Kita terbawa apa yang pernah orang-orang dulu terbawa, yaitu fitnatud dunya, fitnatus syahawat. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh sebagian salaf, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ghazatul Lahafan, bahwasanya para salaf berkata, ihdharu minan nasi sinfain, hati-hati dari manusia itu dua golongan. Yang pertama sahibu hawa, qad fatanahu hawahu. Golongan pertama pengekor hawa nafsu yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang kedua wasahibu dunya, amadhu dunyahu. Yang kedua adalah pengikut dunia yang telah dikuasai oleh dunianya. Qul inna a'udzubikumullah. Pengekor hawa nafsu adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, sedangkan yang kedua orang yang dibutakan oleh keduniaannya. Sahibu dunya, a'amadhu dunyahu. Khana bin na'azakumullah, juga dikatakan oleh para salaf, kama yaqulun, mereka berkata, yahdaru fitnatal alimil fajir, wal abidil jahil. Hati-hati kalian dari dua fitnah manusia. Pertama adalah seorang yang alimul fajir, orang yang berilmu tapi fajir, tahu kebenaran tetapi menentang kebenaran. Ini alimul fajir. Yang kedua al-abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Ya, ini orang yang semangat beribadah tapi bodoh. Dia tidak mengikuti ilmu tapi mengikuti syubhat-syubhat, mengikuti dhon dan prasangkanya sendiri-sendiri. Maka keduanya adalah sesat dan keduanya berbahaya bagi kaum muslimin. Al-alimul fajir wal-abidul jahil. Fanasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimin ila sawa'is sabil. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar beribadah, dan juga Allah menurunkan tata cara beribadah. Allah menghabarkan bahwa dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian, tempat fitnah, dan Allah juga menurunkan bagaimana caranya kita menghindari dari kejelekan-kejelekan fitnah. Khana bin na'azakumullah, kalau fitnah dengan makna ujian tidak mungkin akan bisa kita hindari. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jangan salah seorang kalian berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah. Karena tidak ada seorang pun yang selamat dari fitnah, pasti akan terkena fitnah. Barang siapa yang ingin berdoa, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan fitnah. Karena ketika datang fitnah, maka manusia akan terbagi dua. Sebagian mereka lulus, sabar, dan dia tetap istiqomah di atas kebenaran. Dan sebagian yang lainnya terfitnah dan kemudian sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Maka yang kita takuti adalah yang kedua. Yang kita takuti adalah mudillatil fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mudillatil fitan. Dari fitnah-fitnah yang mudillat, yang menyesatkan kita. Yang memberikan kejelekan-kejelekan kepada kita. Yang menjadikan kita jauh. Menyimpang dari jalan Allah, maka kita berlindung pada Allah dari kejelekan-kejelekan fitnah. Adapun fitnah itu pasti datang. Namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lulus dalam ujian. Orang yang bisa sabar menghadapi ujian syahwat dan juga ujian syubhat. Ketika datang tipuan-tipuan syubhat, kita selamat, dan ketika datang tipuan-tipuan syahwat, kita juga selamat. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar yahdiyana wa yahdil muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula bagaimana kita bisa selamat dari kedua fitnah tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kita bisa selamat dari fitnah-fitnah syubhat, pengkaburan-pengkaburan adalah dengan keyakinan. Kalau kita yakin dengan apa yang kita ketahui dari ilmu, kita yakin dengan apa yang kita baca dalam Quran, dan kita yakin dengan apa yang kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, maka niscaya syubhat bentuk apapun enggak akan bisa menyesatkan kita insyaallah. Karena kita yakin dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Dan juga kita yakin dengan tafsirnya dari para ulama salaf. Dan kita yakin bahwa ini ucapan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Maka mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an dan kemudian memahaminya dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan kemudian memahami bagaimana prakteknya dengan apa yang dilakukan oleh salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, maka dia yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah hak. Tetapi mereka yang cuma dengar-dengar katanya ada dalam hadis, ini keraguan. Apakah hadisnya sahih atau dhaif? Dia tidak tahu. Apakah maknanya seperti itu dari para ulama? Dia enggak pernah dengar. Apakah para salafus saleh juga menerapkan seperti itu? Wallahu ta'ala a'lam. Orang yang demikian tidak memiliki keyakinan. Orang-orang yang demikianlah yang mudah terfitnah dengan syubhat. Orang-orang yang begini yang mudah ditipu oleh sekian banyak ahlul dalal, ahlul bid'ah wal mubtadi'ah. Sedangkan mereka-mereka yang memiliki yakin. Yakin ilman wa fahman. Yakin secara ilmunya dan pemahamannya. Maka orang ini adalah orang yang tidak akan bisa, tidak mudah untuk disesatkan oleh syubhat-syubhat. Yang kedua adalah bagaimana kita selamat dari syahwat. Adapun selamat dari syahwat adalah harus kita lawan dengan kesabaran. Qul inna a'azakumullahu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth. Memang telah diindahkan kepada manusia. Yani memang wajar manusia itu suka pada perkara-perkara syahwat seperti istrinya, anak-anaknya, para wanita, harta, benda atau kebun-kebun atau ternak-ternaknya, emas, perak, mereka suka, itulah manusia. Zuyyina lin-nas, telah diindahkan oleh manusia, tetapi sabar. Ada yang lebih indah nanti yaumul qiyamah. Sabar, ada yang lebih nikmat, yang lebih besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Nanti akan ada kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk-bentuk seperti tadi, tetapi yang berlipat kali dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Fitnah syahwat kepada wanita dipersiapkan oleh Allah bidadari-bidadari yang sangat cantik. Masalah dunia, harta, kalian meminta apapun dalam jannah, mashtahat anfusuhum, akan diberi semua yang disukai oleh hawa nafsunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makanan yang dia inginkan, apapun yang dikatakan akan datang kepadanya. Qul inna a'azakumullah, sabar. Hanya butuh kesabaran hidup di dunia berapa tahun dan kemudian kita mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah dan Allah akan membalas jazaa'al ihsan illa al ihsan. Tidaklah balasan orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah kumpulkan dua perkara ini untuk melawan syubhat dan syahwat, yaitu al-yaqin was-sabr, keyakinan dan kesabaran. Dengan dua perkara inilah manusia akan menjadi tokoh-tokoh pimpinan umat, akan menjadi pembimbing-pembimbing umat, akan menjadi imam-imam, suri tauladan umat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, demikianlah kami jadikan mereka imam-imam. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing umat. Kapan ya Allah? Apa kata Allah? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan ketika mereka kepada ayat-ayat kami yakin, kata Allah. Maka keyakinan dengan kebenaran ini yang akan menyelamatkan dia dari syubhat-syubhat. Sedangkan kesabarannya akan menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah syahwat. Fitnah-fitnah syahwat yang disukai oleh manusia. Maka ambil apa yang halal. Selebihnya kita sabar. Sabar dari yang haram, jangan sampai kita terfitnah dengan yang haram. InsyaAllah, Allah akan berikan dengan berlipat-lipat kali yang tiada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Wassalatu taufiq wal afiyah, wassalatu hidayah wa rahmah, wassalatu taala an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Aqim as-salat.